Saat ku merasa dirimu tak lagi bisa ku andalkan, apa yang kau rasa aku tak merasa kini. Ku mengerti, ku harus fahami, selalu saja aku yang harus memahami. Dirimu hanya sebatas masalah, bagiku engkau takkan pernah bisa. Sanjungkan aku untuk sewajarnya, selalu kau anggap aku yang salah, aku yang salah. Saat ku merasa dirimu tak lagi bisa ku andalkan, apa yang kau rasa aku tak merasa kini. Aku mengerti, ku harus fahami, selalu saja aku yang harus memahami. Sebatas masalah, bagiku engkau takkan pernah bisa. Satukan aku untuk sewajarnya, selalu kau anggap aku yang salah, aku yang salah. Sebatas masalah, bagiku engkau takkan pernah bisa. Sanjungkan aku untuk sewajarnya, selalu kau anggap aku yang salah. Oh, dirimu hanya sebatas masalah, bagiku engkau takkan pernah bisa. Sanjungkan aku untuk sewajarnya, selalu kau anggap aku yang salah.